إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد sidang hadirin para jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mas sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama pada pagi ini dalam majlis ilmu yang mana sebenarnya ini kuliah bulanan kita, kuliah fokus kitab ahli sunnah yang kita buat bulanan di USM yang mana kita mengkaji kitab Riyadhus Salihin. Cuma pada bulan ini kita buat special kuliah sikit dan kita pada hari ini kita tak baca Riyadhus Salihin. Kita fokus kepada topik yang berkaitan dengan keadaan semasa yang berlaku di Pulau Pinang, musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan sebagai satu ujian dan juga khabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan fokuskan kepada ada satu tulisan yang maqalah muhasabah yang sangat ringkas dan juga bagi saya terangkum perkara-perkara yang menyentuh soal persediaan ataupun bagaimana seseorang yang ditimpa musibah berhadapan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke atasnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti mana yang kita pelajari, kita sering dengar bacaan-bacaan Al-Quran, nasihat daripada para ilmuwan, para ulama. Apabila bercakap soal ujian Allah Subhanahu wa taala, tentunya tak lari daripada membicarakan soal qada dan qadar ataupun qadar. Ya, qadar Allah. Dalam membahaskan tentang qadar Allah yang merupakan salah satu daripada rukun iman yang penting, di mana apabila dalam hadis Jibril alaihissalam bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa dia kata Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kemudian wal yaum al akhir, kemudian apa dia, bil qadar lah, iman bil qadar khairi wa syarri, beriman dengan qadar baiknya dan buruk. Jadi rukun iman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang keenam adalah beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, saya tak bermaksud nak membahaskan isu qada dan qadar secara ilmiah. Maksudnya kita nak pergi bahas apa itu qada, apa itu qada dan sebagainya. Cuma sebagai satu mukadimah kepada perbahasan kita dalam makalah tulisan yang ringkas ini, saya kena mulakan dengan qadar dulu. Dan qadar ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ahli ilmu dalam satu tulisan ringkas Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, ulasan dia tentang qadar, dia membahaskan qadar dalam beriman kepada qadar ni, dia ada empat peringkat beriman dengan qadar. Maknanya untuk menjadikan seseorang itu redha, untuk menjadikan seseorang itu sabar, terima, tawakal, ada empat peringkat yang perlu difahami, yang perlu diberikan kefahaman. Pertama sekali kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, al-ilm, ilmu. Apa maksud ilmu ni? Ilmu ni merujuk kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman Allah mengetahui segala sesuatu. Dengan banyaknya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mensifatkan Allah, yakni Allah mensifatkan zatnya dengan alim, maha mengetahui. Maha mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamul ghaib. Allah maha mengetahui tentang perkara-perkara yang ghaib. Kemudian Allah mengetahui perkara yang terdahulu, perkara yang akan datang. Banyak yang disifatkan dan disebahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu nombor satu. Maknanya beriman, Allah mengetahui segala sesuatu. Maknanya Allah tahu benda tu baik, Allah tahu benda tu buruk. Sebab tu bila datang firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah takkan beratkan hamba-hambanya melainkan dengan perkara yang dia boleh, dia boleh pertanggungjawabkan. Maknanya dia boleh tanggung. Ujian kalau kita, sebenarnya tuan-tuan muslimin, rasa berat kita lagu mana pun, itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Dia tahu kita boleh tanggung. Cuma sama ada kita bersedia bersabar ataupun tidak, kita sanggup berhadapan dengan musibah tersebut dengan persediaan jiwa kita, raga kita ataupun tidak, itu je. Sebab itu bila golongan Mu'tazilah mereka bagi komen, mereka kata kita nak beriman dengan qadar ni macam mana, kita serah-serah ke Allah Subhanahu Wa Taala ni, kata Allah tahu semua, Allah Subhanahu Wa Taala tentukan hamba dia, Allah Subhanahu Wa Taala tahu baik dan buruk, kenapa perlu ada orang bukan Islam kafir, kenapa perlu ada orang bukan orang tidak beriman. Itu antara argument golongan Mu'tazilah apabila kita bercakap tentang hukum berkaitan dengan qadar, beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada jawapan kepada mereka, contoh peristiwa anak Adam dua orang. Seorang abang, seorang adik. Bila abang angkat senjata nak bunuh adik dia, maknanya abang nak bertindak nak bunuh adik dia, apa adik dia kata? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Okey. Dia kata kan, walaupun engkau telah menebarkan ataupun menggerakkan tangan engkau untuk membunuh aku, lan aqtulak, aku sama sekali tidak akan membunuh engkau, aku sama sekali tak akan bergaduh dengan engkau. Maknanya anak Adam yang salih ini, adik si adik ini, dia telah memilih untuk tidak bergaduh. Maknanya nak abang-abang kat sini, Allah berikan juga manusia pilihan untuk memilih. Demikian juga kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kita pilihan, hang nak sabar, hang nak harungi dengan penuh kesabaran, tawakal kepada Allah, muhasabah diri, ataupun hang nak harungi dengan rungutan. Tak puas hati, nak marah orang, nak maki orang, nak cari salah orang. Allah bagi pilihan. Si adik memilih untuk tidak bergaduh dengan abangnya, maka dirinya terbunuh. Si abang memilih jalan yang salah. Allah bagi pilihan kepada manusia. Itu asalnya. Dan Allah tahu, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya itulah yang manusia sebenarnya dia boleh tanggung. Cuma dia pilih untuk tidak menonjolkan diri dia sebagai orang yang boleh tanggung. Lepas tu dia kata jalan buntu-buntu, tak ada apa-apa. Padahal dia pergi tanya orang, pergi jumpa orang, pergi bincang, pergi cari solution dan sebagainya. Akhirnya dia ambil langkah terjun bangunan, bunuh diri. Akhirnya dia ambil langkah maki, hamun Tuhan dan sebagainya. Allah tak bunuh lah apa dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu berlaku pada hari ini. Itu satu ilmu. Yang kedua, Al-Kitabah. Al-Kitabah ni beriman bahawa sahaja segala sesuatu itu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Bila kata Nabi SAW, inna awwala ma khalaqallah, apa dia? Al-Qalam. Makhluk pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah pena. Pena macam mana? Jangan ada tengok pen kita. Lagu mana pena tu? Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui tentang. Thumma qala uktub. Kemudian Allah berfirman kepada pena, tulis. Pena kata, ma aktub. Aku nak tulis apa? Apa kata Allah? Uktub maqadiral khalqa hatta taquma as-sa'ah. Tulis ketentuan makhluk ini sehingga hari kiamat. So tulis buat isyarat. Jadi semua yang berlaku adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pada masa yang sama Allah berikan kita pilihan ataupun tidak pilihan. Namun ketentuan ini pun yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena pergi ke peringkat yang ketiga, iaitu al-masyi'ah. Apa pun dia berbalik kepada kehendak dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bagi orang yang melakukan dosa, tempat dia neraka. Bagi orang yang berzina, tempat dia neraka. Tapi kehendak Allah untuk ampunkan dia, kita kena ingat benda tu. Sebab tu kita menolak ideologi Mu'tazilah yang menetapkan dia ada prinsip dalam Mu'tazilah ni, al-wa'du wal-wa'id. Salah satu prinsip akidah Mu'tazilah, iaitu mereka beriman bahawasanya bila Allah janji, Allah kena buat. Maka dia kata, Allah kata neraka, neraka. Takkan juga. Tapi bagaimana peristiwa contoh bila, kita selalu dengar lah, apa dia, wanita bagi minum, pelacur tua bagi minum seekor anjing, Allah tetapkan di syurga. Lelaki bunuh satu orang, masuk syurga. Lelaki yang seolah-olah secara lisannya tak beriman kepada kekuasaan Allah, dia ingat kalau dia bakar mayat dan ni jadi abu, buang di lautan, di tengah bukit dia buang, apa ni, di atas bukit dia buang, terbang di angin. Dia kata Allah tak boleh tempat panggil aku dah. Dah lain dah pergi ni, nak panggil macam mana? Tapi Allah bagi dia syurga. Disebabkan respon dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya aku buat tu kerana aku takutkanmu ya Allah. Sebab tu kita kena tahu yang ketiga ni, masyiah. Segala sesuatu dia berlaku dengan kemahuan dan kehendak Allah. Maknanya Allah kalau nak, dia nak apa, dia apa lah. Sebab tu kita tak boleh menerakakan orang. Neraka bukan milik kita. Dan demikian kita tak boleh mensyurgakan orang. Ada hang ahli syurga, hang ahli neraka, hang ahli kompon neraka, hang ahli jangan buat apa lah. Tak, tak boleh. Masyiah. Memang orang tu jahat tak mana pun, balok liat ke apa ke, mangkuk ayun ke tuan-tuan dan sekalian, duk kau ni dia tu kita duk simbang, kita duk moga duk penjuru masjid tu tak makan cok pisang kan, bukan nak mau makan tadi lah orang lain saja lah orang kita duk simbang kata dia tu nak apa dah tu panggil lagu tu, kita tak tahu masyiah. Walaupun Allah telah menjanjikan balasan buruk untuk orang yang melakukan keburukan, tetapi kita tak tahu apa yang berlaku, kehidupan dia yang sebenar, pengampunan Allah kepada dia, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa ibu bapa dia, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan doa anak dia, mungkin sebelum di penghujung dia dia sempat bertaubat. Jadi sebab tu semua ni kehendak Allah, kita kena berbalik. Ilmu kitabah masyiah. Dan yang keempat, al-khalq, penciptaan. Ataupun al-khalq ataupun al-ijad. Jadi bila dia masyiah, dia kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentulah Allah berhak untuk buat apa saja. Allah berhak untuk membuat apa saja. Khalq, benda ni hak Allah, alam ni hak Allah. Allah berhak untuk buat apa saja. Saya memiliki pen saya, saya memiliki apa ni, tab saya. Tuan-tuan, saya berhak, saya nak buang ke, saya nak katok, itu hak saya. Walaupun orang kata, apa ni yang buat aku tu, hak saya nak buat. Dulu masa student tu, saya sempat kerja dekat Pizza Hut ni bukan ini tak payahlah kita Pizza Hut pula, pizza lah katakan. Jadi bila habis kedai malam, tutup malam, pukul 10 tutup. Pukul 10 tu ada baki lebih-lebih. Tuan-tuan, baki lebih-lebih tu buang. Dia takkan simpan untuk esok. Satu. Baki tu lebih dia buang. Buang. Kita tempat nak pelari buat balik. Student kawan-kawan kat selama tu kan pelari. Sayang pun buang. Tapi dia kata tak boleh. Memang kita punya SOP dia buang. Macam ayam KFC ke McDonald ke yang tak habis malam tu. Tuan-tuan rambut sekitar. Kalau yang tak buka 24 jam. Tak habis malam tu memang dia. Dia kena buang. Pasal kalau disimpan besok dah tak elok lah. Tak fresh orang makan besok. Dia punya SOP dia. Kita sendiri duk komen pasal pola hang buang kenapa. Dia kata itu hak aku lah aku nak buang. Aku suka aku lah. Aku nak bagi kat orang. Tapi kalau kita cadangkan elok lah. Bagi kat orang miskin. Cari kampung mana-mana masuk dia bagi. Dia kata kalau gitu kami tak edit McDonald lah. Kami buat aja tu. Banyak anak kena ni kan. Contoh lah saya bagi contoh. Maksudnya demikian. Apatah lagi pemilikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita anak kita, kita cubit, kita nak pukulkan dan sebagainya. Kalau orang ambil komen kita, kita kata ni anak aku, aku nak buat, aku suka aku. Walaupun kadang-kadang kita terkasar, tak sepatutnya berlaku sedemikian, tapi kita akan cakap kat orang, anak aku, ini cara aku didik dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tak bagi orang mukul anak kita. Apatah lagi Allah yang memiliki segala-galanya. Dalam keadaan satu, dia tahu segala-galanya. Dia tahu hamba dia mampu tanggung takat mana maksimum. Dan segala sesuatu ini telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan kemudian dia tahu bahawasanya dan kemudian apabila walaupun segala sesuatu telah tertulis di Lauh Mahfuz, namun ia kembali berbalik kepada kehendak dia. Dia nak apa? Allah nak apa? Kehendak dia. Kadang-kadang benda tu khariqul adah, bercanggah dengan cara kita fikir, bercanggah dengan fitrah manusia. Macam mana orang berzina, pelacur boleh masuk syurga? Pasal bagi minum sikap anjing, fikir tak masuk akal. Macam mana dia boleh masuk syurga? Macam mana dia boleh masuk neraka? Dia buat amal soleh banyak, tapi dia kurung kucing sampai mati, tak bagi makan. Tapi macam mana dia boleh masuk neraka? Dia buat amal soleh banyak. Macam mana dia boleh kerana Allah bagi ujian kepada teruk gila kesian pada soleh, kisah Juraij, lelaki yang sangat soleh, terkenal, abid, buat ibadat banyak, tapi kih tak menyut. Orang bini faham menyut. Kih tak menyut, kih tak jawab mak dia ya. Sedang dia solat sunat, tak jawab mak dia. Allah uji dia dengan ujian yang sangat dahsyat. Weh, perempuan memang mengaku anak lampuk ni anak dia. Tak kepening, orang soleh. Pikir duk, pikir tak masuk akal tak? Tak masuk akal. Tapi ini masyiah Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu Juraij ini ujian, dan Juraij kena, bukan kena biasa-biasa, kena teruk, kena siksa, kena pukul, kena hina dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok balik susunan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu dia boleh tanggung benda tu. Allah bagi sesuai dengan dia. Mungkin satu ujian Allah kepada dia, dan ikut suka Allah nak buat apa, dan segala sesuatu telah tertulis di Lauh Mahfuz. Allah buat hak dia dalam kehendak dia. Maksud ini dalam nak membahaskan soal musibah, maratibul qadr, peringkat beriman kepada qadar ini Allah Subhanahu Wa Taala, ini umat Islam kena faham. Kalau tak, tuan-tuan, sama ada dia merungut, sama cakap bopek, tak puas hati dan sebagainya, ataupun dia bercakap benda yang di luar daripada kemampuan dia, di luar daripada pengetahuan dia. Dia pengetahuan lah, dia hafal kawan tu, kawan ni syurga. Oh dia tu, tu dia timpa bala tu. Ya, Allah bagi dia pun bala tu pasal ni. Memang kita boleh bermuhasabah, tapi janganlah kita tunding jari macam ni. Kadang-kadang kita tunding jari seorang pada orang ni, empat balik kat kita. Kita jangan berlebihan dalam soal ini tentang musibah. Qadar Allah saja yang tahu. Ini yang kita kena tanamkan pada jiwa kaum muslimin. Betul ada apa sekian. Kemudian baru kita masuk topik kita. Sebab tak nak panjang masa, sebab saya pun pakai lagu ni pasal turun kapal terbang tadi, memang kira nak pi kawasan kawan kita sendiri. Kita nak pi, kalau para jemaah sekalian ada kelapangan, kita join sekali lah pi tolong. Satu kawasan dekat belakang hitam tu, ada rumah-rumah orang susah, orang yang OKU, orang kelainan upaya. Tapi bantu sikit rumah mereka, cuci-cuci calak sikit. Adalah student pelibatan, pelajar-pelajar daripada USM, ada daripada UUM. Mereka pun on the way daripada UUM ke tempat program tu yang pakai macam ni. Tu dah lebay pun tak ada nak bawa, jadi saya pakai lebay jala ni. Telah menyelisihi fitrah saya. Tak pernah pakai lebay ni, tak pernah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, kita pergi direct kepada tulisan ni ringkas. Ada 14 poin yang dia cuba bahaskan secara ringkas tentang bagaimana musibah itu menjadi satu rahmat, menjadi satu rahmat kepada orang yang beriman, orang yang sabar. Tuan-tuan, dia mulakan perbahasan dia dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Insan ayat 2 dan ayat 3. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura." Maksudnya, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu daripada nutfah, ketul daging, yang mana nabtalih, kami uji dia, kami timpakan bala ke atasnya, kami timpakan musibah ke atasnya. Walaupun saya tak nak pergi kepada perbahasan nak bezakan bala, musibah, fitnah, ujian, yang tu hari lain kita cerita. Tentang cuma kita ambil maksud umum, bala, ujian, musibah. Kami ciptakan manusia daripada seketul daging, kemudian kami timpakan kepada mereka musibah. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan dia sami' basir. Untuk dia sama ada dia nak memanfaatkan pendengaran dia mendengar apa yang agama kami, apa yang kami sampaikan, ataupun basir. Basir ni bukan sahaja melihat, melihat, bahkan basir juga berujuk kepada penganalisaan. Dia analisa balik, muhasabah balik, cek balik. Uang yang ditimpa bala dan ujian ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, fitrah manusia. Tuan-tuan, kalau dia orang Islam, fitrah dia tara mana pun dia, orang kata apa, ni saya cakap orang Islam lah, kalau tak mengaku Islam tu cerita lain. Ha? Orang Islam, dia mengaku dia masih Islam, tara mana pun dia jahat, tuan-tuan dan puan sekalian, bila dia ditimpa musibah dan bala, saya kira semua macam Yasin tak? Bagi orang macam Yasin, lepas tu baik daripada sakit, dia suruh buat doa selamat dulu, walaupun saat lagi dia pergi karaoke. Contohlah, tuan-tuan, bukan saya kira orang kata pula hukum karaoke pula, muzik harus, saya bukan nak bahas bab tu. Nak mananya pergi buat benda-benda yang tak elok lah, senang. Tak kira dia pergi main judi pula, keluar-keluar hospital, sihat, pergi main judi pula, walaupun tadi dia suruh buat doa selamat. Tadi maknanya asal kepada fitrah manusia ni, dia nak kat Tuhan maknanya. Tapi bila dia terkena musibah, baru menjadikan dia ingat kepada Tuhan, ingat kepada agama. Jadi sebab tu Allah kata apa kat sini? Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan pendengaran bagi dia, kami jadi penglihatan bagi dia. Bukan saja penciptaan fizikal mata dan telinga, tetapi juga merujuk kepada ujian tersebut. Allah sebenarnya nak menjadikan kita nak tengok ini, nak tengok diri kita, nak tengok ujian ni, kenapa Allah jadikan ujian ni kepada kita. Bukan suruh cari sebab musabab yang begitu detail sampai tak ada sebab musabab kita jadi bengong. Pasal poni dia tanya, pasal poni jenuh. Tapi kita bermuhasabah balik. Bermuhasabah balik. Sebab antara larangan Nabi SAW adalah kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isaatul dhon, sangka buruk, su'zon ni kepada Allah, tak boleh. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena bersangka baik. Apa jua dia buat ada kebaikan. Tuan-tuan dan puan, sebab tu seterusnya kata Allah, inna hadainahus sabil. Kami berikan kepada mereka petunjuk jalan. As-sabil, yakni kebenaran, jalan yang sahih, jalan yang lurus. Kemudian imma syakiran wa imma kafura. Sama ada dia ni bersyukur kepada Allah ataupun dia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di awal Allah jadikan kita daripada seketul daging, Allah uji kita. Allah jadikan pada masa yang sama kita pendengaran, Allah jadikan kepada kita penglihatan. Pasti Allah tak sebut jadikan tangan, kaki, semua sekali. Sebab nak fokus ujian yang Allah timpakan kepada manusia ni, untuk manusia menyelesaikannya, dia kena guna ni. Kena guna telinga ni, dia kena pergi dengar. Sebab tu orang kena musibah ni, kena dengar nasihat, kena dengar tazkirah, kena mai jumpa. Mai jumpa, cari orang kaunselor, mai bercakap. Cari pakar-pakar psikologi, mai bercakap. Dengar sesuatu yang boleh mengembirakan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, dan dia kena perhati, dia kena menganalisa, buat semakan balik, bermuhasabah dan sebagainya. Itu asasnya. Dan daripada situ, sama ada kita di kategori syakir ataupun kafur. Sama ada kita bersyukur ataupun kita dikategorikan sebagai orang golongan yang mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okey. Bersih. Sebab tu kemudian dia bawa satu kata-kata seorang tokoh ulama, Muhammad ibn Shubrumah, bila ditimpakan ujian, bila tertimpa dia terkena ujian bala, dia kata apa? Sahabatu sayfin thumma tanqashib thumma tanqashib. Dia kata ujian bala ni dia seperti awan di musim panas yang akan pasti berlalu. Tuan-tuan dan puan-puan, musim panas ada awan. Kata awan tu pi panas lah balik. Tuan-tuan, dia main sah, Allah duk sah, Allah musim panas ni ada awan, lindung sah. Lepas tu awan tu duk lama lah, tak ada, dia pi panas balik. So itu dia kata ujian ni macam tu. Jadi kita dah tahu dah panas tu ada, kita dah tahu dah ada Cara dia adalah ada mana ketika kita redup, ni redup. Ada mana ketika redup dan ada lepas redup tupi, dia panah balik. Demikian kehidupan manusia. Ada ujian. Maka kita terimalah. Ada masa kita terlindung dengan panas tersebut. Ada masa kita tak terlindung. Maka kita dalam keadaan yang panas. So itu dia punya perkataannya daripada Muhammad bin Shuhrah. Dan kemudian dia bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan, sabar ni benda yang kena buat. Macam contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sujud di dalam salat. Ketika mana doa, minta maaf, ketika mana doa, kan Nabi suruh menangis, teriak. Nabi suruh kita menangis. Kalau tak menangis, apa kata Nabi? Paksa lagi menangis. Macam tu juga sabar. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Man yatasabbar. Dia pakai apa? Yatasabbar. Siapa yang berusaha untuk sabarkan diri dia. Sabarkan diri dia. Sabarakullah. Allah akan sabarkan dia. Kalau dia tak cuba, ini dikatakan pilihan yang Allah bagi ini, dia tak cuba macam mana? Dan kemudian dia kata wama u'tiya ahadun ata huwa khairun wa awsa'a min as-sabr. Dan tidaklah diberikan kepada seseorang wama u'tiya ahadun ata, sesuatu pemberian itu yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Sabar adalah anugerah Allah yang terhebat. Cuma kita dah bahas buat sabar yang mengaji Riyadhus Salihin di USM. Jadi tadi ada seorang tanya, dia tanya saya, kata kenapa kita tak mengaji Riyadhus Salihin hari ni? Bukalah tajuk sabar ke apa ke? Saya kata yang ni sama ada terlupa ke ataupun tertidur. Pasti kita dah mengaji dah Riyadhus Salihin, tajuk berkenaan dengan sabar. Terlupa lah tu. Ha, kita dah mengaji dah. Jadi sebab tu saya ambil keluarkan daripada topik ni sikit. Sabar kita dah bahaskan tuan-tuan. Simpul yang kita kena faham pak sabar. Sabar ni dia bukan menjadikan manusia pasif. Ini orang salah faham banyak. Bila kita kata ustazlah kita dengan hiyah-hiyah kita kena sabar. Apa hal ni? Orang Islam terbunuh. Lah betul lah tu. Aku habaq kan suruh sabar. Sabar bukan bermaksud pasif. Sabar bukan bermaksud tak bertindak. Sabar bukan bermaksud tidur, diam, tak cakap. Tak salah tu. Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Yahudi di Madinah yang hina Islam melanggar perjanjian, sabab Nabi hukum bunuh. Adakah kita boleh kata Nabi yang pergi suruh bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf tu, yang Nabi minta Muhammad bin Maslamah pergi bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf, Nabi tak sabab? Tak betul tu. Nabi sabab. Tapi sabar ni sebab tu kita kena faham, sabar bukan bermaksud pasif, kaku, jumut, tak bergerak, diam, tak. Sabar luas. Sabar ni al-habs, kita penjarakan, kita kontrol. Kontrol apa? Kontrol tindakan-tindakan yang menyalahi syarak. Kontrol daripada melakukan tindakan-tindakan yang melanggar agama, prinsip-prinsip agama. Itu maksud sabar. Sana ni ada lori barang tadi pun. Cakap dengan dia. Saya ikut Malaysia tu, kuliah ni cakap dengan Rizal. Okey. Itu sabar. Tuan-tuan nama, sebab tu bila baca kiruhiyah, bila kita kata sabar, kita kena sabar. Apa ni kita nak sabar, kita nak turun pergi demo lagi. Mana boleh ni apa tu, tak buat apa. Dia salah faham. Tersabar bererti kita duduk, kita fikir banyak benda. Kita fikir hubungan diplomatik, kita fikir soal ekonomi, kita fikir soal politik antara dua negara, kita fikir soal apa ni, hubungan China dengan Amerika, pesan di Rakhine State tu, investment China, apa kesan dengan Amerika punya isu. Ah tu kita sabar tu, kita fikir pesan, apa tindakan kita nak buat dan sebagainya. Sana ada arakan army lagi, tentera. Jadi banyak pula kita kena fikir. Contoh sabar di musibah. Okey tuan-tuan, kita sabar di musibah. Duduklah rumah tak buat apa, tak. Sabar. tolong bantu kemas rumah. Sabar dalam erti kata tak merungut berlebihan. Sabar dalam erti kata beriman kepada kadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam erti kata tak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat secara umumnya. Sabar ketika ni doa. Tuan-tuan dan maksudnya itu sabar. Dan sebab tu wasiat sabar ni wasiat yang besar. Wasiat yang Allah hubungkan dengan soal masa. Pasti bodoh taduk dalam surah Al-Asr yang membahaskan soal masa wal asr. Innal insana lafi khusr. Semua yang maksud dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang sentiasa menasihati kepada kebenaran dan sentiasa wasiat mewasiatkan ataupun menasihati kepada kesabaran. Maknanya besar dia punya maksud sabar dikaitkan dengan soal masa, dikaitkan dengan soal iman dan amal soleh. Ha, tu kita kena faham. Okey, tu mukadimah yang dia bagi tentang dua perkara ni. Kemudian kita masuk poin yang pertama. Saya pergi laju-laju ringkas. Pertama dia kata apabila seseorang tu ditimpa musibah dan juga bala, untuk kita membina kesabaran kita supaya bala tu menjadi satu rahmat kepada kita balik. Nombor satu sekali, ma'rifatul hikmati minal bala. Mengetahui bahawasanya ada hikmah besar di sebalik daripada bala dan ujian. Tuan-tuan dan puan-puan, ada hikmah besar. Dalam poin ni dia bagi beberapa poin. Bila kata berkenaan dengan mengetahui hikmah daripada bala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ada hikmah dia. Satu poin pertama. Al-bala'u fi haqqil mu'min kafaratun wa tahur. Bala di sisi orang yang beriman itu adalah kafarah, penghapus dosa. Tahur, penyuci dosa. Jadi kita bila orang sakit, tuan-tuan muslimin, antara benda yang kita ucapkan selain Allah yashfi, moga Allah menyembuhkan dia, kita ucapkan apa? Tahurun insya-Allah. Apa maksud tahur? Tahur maksud apa? Bukan maksud moga Allah sembuhkan kamu. Tak. Tahur ni moga Allah mengampuni dosa-dosa akibat daripada ujian yang Allah timpakan ke atas sakit. Tapi kita tak pilih pegang dia lah, moga Allah ampun dosa hang. Dia pun dengar lagu tak, uish, aku ni dia macam tak tahu. Tapi itu maksud sebenarnya. Sebab apa? Sebab khabar gembira bagi orang yang ditimpa musibah, musibah itu adalah penghapus dosa. Musibah adalah penghapus dosa dan penyuci bagi manusia. Sebab itu dia bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta ash-shawka yushaka illa kaffarallahu biha min khataya. Tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala timpakan sesuatu ke atas orang muslim itu sama ada ketakutan, kesakitan, kesedihan, kepayahan dan sebagainya sehingga duri yang terkena pada tubuhnya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Tentunya dosa-dosa ini merujuk pada dosa-dosa kecil. Nah, abang bagi betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Duri kena sikit pun dia dah kategorikan sebagai penghapus dosa. Jadi ini nombor satu khabar gembira. Tuan-tuan, khabar gembira penghapus dosa free. Ini kira macam ribet. Ribet kita ni. Tuan-tuan. Ha? Okay, yang tu. Kemudian dia bawa satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata mabtalallahu 'abdan bibala'in wa huwa 'ala tariqatin yakrahuha illa ja'alallahu dhalikal bala'a kafaratun wa tahura ma lam yanzil ma asabahu minal bala' bighairillahi 'azza wa jalla aw yad'u ghairallahi fi kashfihi. Tidaklah seorang itu yang Allah timpakan ke atasnya bala ujian. Ha? Bala ujian yang mana dia berada di atas jalan yang yakrahuha, bala tu dia yang datang tu menyusahkan dia. Ujian yang datang tu menyusahkan dia. Sebab kita kena tengok ujian, ada ujian yang Allah bagi kesenangan dan ada ujian yang Allah bagi kesusahan. Jangan ingat orang yang senang tu tak diuji. Itu juga salah faham besar dalam agama. Orang yang senang juga dia diuji dengan kesenangan. Tapi yang ni, ni yang abang ni, orang yang Allah uji dengan satu ujian, yang mana ujian tu menjadikan dia yakrahuha. Jadi dia susah. Jadi dia nak marah, jadi dia tak suka dengan benda ni. Melainkan dia kata, Allah jadikan ujian itu sebagai kafar, penghapus dosa dia. Dia beza dengan orang yang diuji dengan kesenangan. Ujian kesenangan tu bukan ada pengampunan dosa lah. Tapi ujian yang menjadikan manusia tu susah, berat, dia tak suka dengan benda tu, sedih, sakit, itu ujian yang Allah jadikan sebagai ujian penghapus dosa. Tuan-tuan dan muslimin. Kecuali dosa dia tak dihapuskan, kecuali tak dihapuskan dosa dia ni. Kerana kenapa? Kerana dia meminta, meminta apa? Kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat kesusahan tersebut. Itu tak boleh. Bila dia berdoa kepada sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar ujiannya diangkat, maka ujian yang tadi yang sepatutnya menjadi penghapus dosa bagi dia tak dijadikan oleh Allah sebagai penghapus dosa. Bahkan bertambah lagi dosa dia, bahkan makin jauh dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu kita ni kita kena kontrol. Ya, tuan-tuan, kita diuji dengan pelbagai ujian. Ada ujian sakit, ada ujian kematian, ada ujian macam-macam manusia. Tapi bila bila ketika mana diuji, contoh orang yang diuji dengan sakit, ubat. Kita dituntut untuk berubat. Jangan kata kita tak dituntut untuk ubat, jumpa doktor dan sebagainya. Tetapi kita kena imbangi. Imbangi ni ketika mana kita pergi berubat dengan doktor, kita kena imbangi iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ikhtiar. Kena faham itu, aku berikhtiar. Ikhtiar ni perintah Allah. Ikhtiar ni perintah Allah yang bermula daripada titik sabar. Sebab sabarlah dia berikhtiar. Tuan-tuan, dia tak berputus asa, dia berikhtiar sebab dia sabar. Jadi bila dia berikhtiar, tuan-tuan, doktor tu buat apa semua, buat uji kajilah, buat ni, bagi makan ubat ni, buat operation dengan izin Allah, baik. Tapi syukur dia, terima kasih dia kepada manusia ni, doktor ni, lebih daripada dia terima kasih kepada Allah. Hati-hati, kita bimbang. Bukan tak bagi ucap terima kasih kat doktor, kita kena ucap terima kasih kat doktor, kena terima kasih dekat dia. Tapi hati-hati, sehingga lisan kita nanti penyebutan pujian kepada Allah itu kita terlupa, kerana kita mengangkat pujian kepada manusia lebih. Sebab tu kita biasa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengan izin Allah, doktor. Kita kena balancekan wording dan perkataan kita. Sebab kita kena ingat perkataan ni kalau dia tak keluar lagi, dia tak dihitung lagi. Tapi bila dia keluar, dia dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang tu kemudian seterusnya kita tengok nombor 2, ketika mana kita berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, antara cara untuk kita menjadikan ujian itu rahmat adalah beriman bahawasanya bala itu adalah hikmah, ada hikmah di sebalik bala tersebut. So poin yang pertama tadi ni, beriman, kita percaya bahawasanya bala ni penghapus dosa, so menjadikan kita lega sikit lah. Kedua, dia kata al-bala dalilu hubbillah lil 'abd. Bala tu adalah dalil, bukti Allah cinta pada hamba dia. Tadi penghapus dosa, yang kedua adalah dalil Allah cinta pada hamba dia. Sebab itu dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum, faman sabira falahu sabr, wa man jazaa falahu jazaa." Apabila Allah Subhanahu Wa Taala cinta pada sesuatu kaum, Allah akan uji mereka. Tuan-tuan, Allah akan uji mereka. Barang siapa yang sabar, maka dia sabar. Dan barang siapa yang jazak ni, maknanya dia tak puas hati, maka dia akan mendapat ketidakpuas hatiannya. merungut, dia akan mendapat rungutannya. Takat tu. Dan saya minta dah hadis ni jangan orang politik pakai. Kat pilihan raya ni dia kata tu bala Allah bagi dia pun Allah sayang dia pun. Sebab tu Allah uji dia pun. Jadi jangan duk pakai lebih kurang ni hadis Nabi SAW yang duk main duk je politik lagi pakat-pakat duk harap banjir semua. Sebab membuktikan Allah suka pada kaum tu. Ini bukan pasal ini tuan-tuan dan puan-puan, ini umumnya Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba-hamba dia. Cara untuk dia sedarkan hamba-hamba dia adalah dengan ujian. Ada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan ujian ke atas mereka tapi mereka tak sedar. Mereka tak sedar. Seperti mana berlaku pada kepada gunungan Yahudi dulu, Bani Israel dulu Yahudi. Allah timpakan ujian macam-macam ke atas mereka. Berlaku pergantian Nabi. Berapa Nabi dan Rasul berganti untuk mereka. Allah dah uji yang ni, hancurkan macam ni, tenggelamkan dalam laut. Allah jadikan macam ni. Tapi dia panggil aku tu juga. Bala Allah jadi. Sekejap yang hujur sekali kita akan ni tengok. Dia bagi poin yang ke-14 lagi. Dia akan sebut kat sini bahawasanya antara cara untuk kita jadikan bala itu, musibah itu sebagai satu rahmat bagi kita. Ujian maknanya. Musibah dan rahmat adalah dengan membaca sirah, sejarah, kisah-kisah umat terdahulu. Baru bala tu kita akan melaluinya dengan proses yang tenang, sabar. Tengok umat terdahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, itu poin yang kedua, bala dalil kecintaan Allah kepada hamba dia. Okey, yang ini menjadikan kita faham bahawasanya ada hikmah di sebalik bala. Yang ketiga, al-bala'u yablughukal manazil al-ula. Bala ni menjadikan manusia maqam dia tu naik tinggi. Kita tak boleh kira makam berapa. Aku banjir aku tiga kali naik makam aku. Aku kena uji ni, tak kita tak boleh bilang. Kita bukan puak-puak apa ni tarikat dah duduk kira nak naik makam mana. Makam ni pergi kerabat kamu makam, naik makam. Tak payah apa. Kan? Jadi kita tak pening-pening yang tu. Tuan-tuan, kita kira kat sini ni, kita kira bahawasanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala timpakan bala ke atas kita, antara salah satunya adalah Allah naikkan kedudukan kita. Seperti mana kita beriman, syurga itu ada tingkatannya. Demikian kedudukan makhluk di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun ada tingkatan dan kedudukannya. Okey. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Ibn Hibban, inna ar-rajula liyakunu lahu 'inda Allah al-manzilata fama yabluguha bi'amal fama yazal yabtalihi bima yaqra hatta yablughu iya. Dia kata sesungguhnya seorang lelaki itu dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada keadaan tertentu yang mana dia buat amal tapi Allah tak naikkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah naikkan dia dengan ujian yang Allah timpakan ke atasnya. Lagi Allah naikkan kedudukannya. Ada orang yang macam tu. Ini kata kita berbalik kepada apa? Masyiah Allah tadi ni. Kehendak Allah. Hak poin nombor tiga, beriman dengan qadar. Allah nak lagu tu, buat mana? Allah nak lagu tu. Ada orang yang buat amal, tapi Allah tak naikkan kedudukannya pun. Jadi kita kena ingat ni, benda ni tuan-tuan, kita bukan suruh berhenti buat amal tak? Sebab apa pun berbalik kepada Allah yang akan menghitung segala-galanya. Tapi kita jangan duk action. Action, aku buat amal. Oh, aku mayang sampai awal. Aku ni, akulah. Yang insyaAllah aku. Aku ni makam lain sikit. Jangan duk puasan, tuan-tuan. Sebab ada orang yang Allah SWT bukan naikkan kedudukan dia, dekatkan dengan Allah. Bukan kerana amal dia. Tetapi sebalik kerana ujian Allah timpakan ke atas dia. Dan bagaimana dia menghadapi ujian tersebut. Okay. Hadis riwayat Ibn Hibban. Demikian Syuraih, seorang ulama besar dalam Sir Alamin Nubala, Al-Imam Al-Zahabi buat biodata tentang dia. Dia satu nukilan dan kepada dia sangat menarik nukilan ini. Dia kata, inni la asabu bil musibah, aku ni bila aku ditimpa musibah, fa ahmadullah alaiha arba' marrat, aku mengucapkan syukur kepada Allah 4 kali. Bila aku ditimpakan musibah oleh Allah bala, aku ucap syukur kepada Allah 4 kali. Pertama dia kata, ahmadu idza lam yakun a'zama minha. Pertama sekali aku syukur kepada Allah kerana ujian yang Allah timpakan ke atas aku ni tak sebesar sangat. Aku syukur tak besar lagi ni. Baru-baru takat ni baru menasib dia. Contohlah kalau sakit, tak sakit sampai lagu ni. Ha, contoh. Kalau sakit kata kencing manis, tak sakit sampai nak kena potong kaki. Alhamdulillah. Tu satu. Okey, kedua, wa ahmadu idh razaqani sabr 'alayha. Aku bersyukur yang kedua ni kerana Allah anugerahkan kepada aku kesabaran. Aku boleh sabar ni, alhamdulillah. Yang ketiga, wa ahmadu idh wafaqani lil istirja' lamma arju min athawab. Yang ketiga dia kata, aku bersyukur Allah jadikan aku untuk istirja'. Istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ketika mana kita ditimpa ujian ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ucapan doa mati ya. Kita gontara kita dah mengaji. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Yang mana aku nak pahala? Aku syukur aku ada kesedaran untuk nak istirja', nak ucap benda tu, bukan kata mampus dah. Mana kita lagu tu? Habis dah aku ni, habis dah. Tak boleh. Istirja'. Ingat, aku ni milik Allah, kepada dia aku kembali. So aku kena buat apa yang dia nak. Bukan apa yang aku nak, apa yang nafsu aku nak lah ni. Bukan yang tu. Aku kena buat apa yang dia nak. So nombor empat, wa ahmadu idh lam yaj'alha fi din. Aku bersyukur Allah tak jadikan ujian ni berkaitan dengan soal agama aku. Kadang-kadang Allah ada timpa musibah, ujian Allah timpakan dalam persoalan agama. Sesat. Jadi rosak akidah dia, tinggalkan Islam. Jadi kita ni ditimpa dengan benda lain, kita kena bersyukur tak terkena ujian yang menjadikan kita confused dan tinggalkan agama kita. So ini syurih empat perkara dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia ditimpa musibah. Satu, dia bersyukur musibah ni tak besar sangat. Ha? Tak lagi besar, takat ni pun alhamdulillah dia syukur. Kedua, dia syukur kerana Allah anugerahkan dia sabar. Ketiga, dia syukur kerana Allah bagikan dia tahu, berikan dia taufik untuk dia ucapkan istirja', inna lillahi raji'un. Keempat, dia bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, tak jadikan ujian tersebut atas agama. Okey, tak usahkan akidah dia. Baik. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, syepi itu tiga perkara ni menjadikan kita tahu bahawasanya bala tu ada hikmah. Pasal bala tu ada hikmah di sebalik dia, sebab di sana ada pengampunan. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala naikkan makam dan kedudukan hamba dia, dekatkan dengan dia. Dan di sana juga tuan-tuan dan puan sekalian, Allah membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hamba dia. Suci dosa, Allah cinta kat kita. Dan satu lagi, naik kedudukan, dekat dengan Allah. Maknanya pada bala dan ujian, nombor satu, ada hikmah di sebaliknya. Satu. Poin yang kedua, cuba ringkaskan. Poin yang kedua, tadhakkar ahwal al-ashad minka bala. Untuk menjadikan kita rasa bala ni, musibah ni jadi rahmat bagi kita, menjadikan kita sabar ni, fikir bahawasanya kita kena fikir ada ujian dekat sana lebih teruk daripada kita. Allah, kita di Pinang kena timpa banjir ni, semua musuh Allah susah. Allah ni di Kelantan lagi teruk. Allah ni di Rohingya, etnik Rohingya juga depa nak kena menyeberang laut apa ni, sungai Naf River, lari tinggalkan kampung. Allah, depa lagi teruk daripada kita. Fikirkan hal tersebut. So itu. Okey. Salam ibn Abi Muti', seorang tokoh ilmuan, dia kata dakhaltu ala maridin a'udhu fa idha huwa ya'in. Begitu. Aku masuk pada seorang yang sakit. Okey. Dia duduk dalam keadaan yang duduk merumut. Okey. Dia kata fa qultu lahu udhkur al-matruhin 'ala at-tariq, udhkur alladhi la ma'wa lahum wa la lahum man yakhdimuhu. Hang duduk cakap-cakap macam ni, duduk orang kata apa, ya'in ni dia bunyi dia macam apa, cakap macam tu dia. Mun. Dia teriak-teriak aja ni, halu-halu ni. Okey. Dia kata, maka dia kata, ni cuba hang fikir sikit. Orang terbuang di jalan. Depa tak ada makan. Tak ada siapa pun nak bantu depa, tak ada siapa nak tengok depa pun. Qala thumma dakhaltu 'alayhi ba'da dhalik. Kemudian lepas tu aku masuk ke dia. Fa sami'tuhu yaqul li nafsihi, aku dengar dia berkata pada dirinya. Ni ingatlah orang, dia bercakap tadi orang tu tadi dia duk cakap pasal tak apalah macam manalah aku ni habislah. Lah ni dia duk cakap pula apa? Ha, kena ingat tu. Al-matruhin, orang yang dibuang di jalan ni. Ingat ni orang yang duk yang tak nak makan, yang tak ada siapa nak bantu dia. Sebab benda tu motivate kita. Kita bukan ialah kalau kita pergi cakap dekat mangsa orang yang berhadapan dengan musibah, kita pergi cakap kat dia, ni hampa tengok kena hampa dia tak ada apa. Jangan bercakap lagu tu lah. Kita ada method psikologi kita nak sampaikan. Tapi kita kena maklumkan, tuan-tuan, musibah Allah bagi ni, kita dapat banyak ni, kita bersyukur. Taklah ada kematian, tak ada lah macam ni. Contohlah, ha? Kita pun ada yang sama lebih teruk daripada kita. Tapi tak apa, kita itu cara dia kita nak tenangkan keadaan, nak menjadikan mereka melihat musibah itu sebenarnya rahmat bagi kita. Ha? Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu antara benda yang kita kena tengok, ketika benda musibah ni, ada silaturahim. Kawan ni nak tengok jiran dia, dia baru nak tengok, baru nak kenal jiran dia, baru nak tengok tolong angkat barang kawan dia. Orang luar pun mai, ada hubungan. Ini rahmat. Selama ni siapa ada pernah pergi cari saya, pun tak tahu zurut. Dia zurut. Masjid zurut, pelik tengah nama. Ni sekejap dah pergi tengok. Baru ada kenal kawan kat sana, baru ada orang kat sana, siapa yang kita nak tengok dan sebagainya. Dia mengikat hubungan bersama kita. Ha? Sebab tu dalam dakwah saya selalu encourage sahabat-sahabat ahli sunnah ni, tuan-tuan dan muslimin. Ya, kita saya terlibat dengan ada sebelum ni lah, tapi saya dah ni tak aktif sangat dengan kumpulan. Ada dia panggil Al-Ittihadul Alami lil Muassasatil Insaniyah. Saya pernah dulu panggil kawan-kawan daripada Penang semua, kita meeting NGO di peringkat antarabangsa Islam yang dia orang cuba untuk nak buat program kemanusiaan Islami. Sebab yang bergerak di aktif di peringkat antarabangsa ni, tuan-tuan dan puan sekalian, selain UN sendiri, ada UNICEF, ada apa dia, Red Crescent. Okey, depa bergerak dengan program kebajikan. Dahsyat depa turun serata dunia. Tapi kita orang Islam, kebajikan ni adalah sebahagian daripada Islam yang diberikan penekanan. Kebajikan ni, buat kerja kebajikan. Amal khairi. Tuan. Jadi sebab tu kita Islam, kita tak panggil humanitarian. Bukan kata salah penggunaan humanitarian tu. Kemanusiaan, program kemanusiaan ni tak salah. Tapi kita pakai program khairiyah, kebaikan. Kebaikan ni bukan pada manusia, kebaikan pada alam. Kita nak pergi cuci kawasan, nak bagi bersih masjid, orang nak baik. Itu bukan humanitarian tau. Cuci masjid. Mana baik mayang. Ibadat. Contoh saya bagi. Kita lebih luas, tafsiran kita khairiyah tu lebih luas daripada humanitarian. Yang barat guna humanitarian. Program kemanusiaan, ini bukan kemanusiaan, lebih daripada kemanusiaan, kebajikan. Amal khairi, amal kebaikan, kebajikan. So ini orang Islam kena posisi. Apatah lagi kita dakwah sunnah salafiyah. Tuan-tuan, kita kena ada. Bukan kita nak pergi menunjuk ke orang, tak, tapi kita kena ada gerak kerja, buat turun, aktif dengan program kebajikan dan sebagainya. Orang politik tu lebih kerepa lah. Tapi ni kita kata ni kita ni dakwah ahli sunnah kena terlibat. Kalau tak mampu aktif sangat pun, tuan-tuan dan puan-puan, tapi sedikit. Sebab apa? Sebab bila kita membantu orang, kita mendekatkan hubungan dia dengan kita. Kita nak cakap dakwah kita susah, orang nak terima dakwah kita, kadang-kadang sikap kita menjauhkan diri daripada manusia. Masa dia susah kita tak pergi, bukanlah kita pergi kat dia, ha ni aku bantu hang ni, hang kena ni, you know. yang kena main kuliah jadi salafi. Bukan bila lagu tu, Islam tak ajak lagu tu pun. Nabi duk bantu orang bukan Islam dan Muslim dan sebagainya. Nabi tak mengatakan bahawasanya aku bantu kau dengan orang masuk Islam esok. Tak. Tak ada syarat-syarat yang seperti itu pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi mesej yang saya cuba nak sampaikan bahawasanya silaturahim, bina silaturahim. Itu baru dia, kita boleh fikirkan tentang soal dakwah. Bila orang berkenan dengan Islam, bila orang berkenan dengan ahli sunnah wal jamaah, baru orang terkesan. Orang tahu dari sudut akhlak, orang tahu dari sudut sikap. Kita nak sampaikan pun orang nak dengar. Tapi kalau kita tak ada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ha? Jadi susah. Susah kita nak cakap dari sudut soal strategi dakwah, uslub dakwah. Tak ada strategi. Kita main kuliah. Ya, kuliah salah satu daripada asas pokok dakwah. Tapi Nabi buat kebajikan tu apa? Itu juga pokok dakwah, asas. Itu kebajikan. Itu tawaran sahabat-sahabat Nabi bagi infak, sana sini infak. Tu apa tu? Tu kerja kebajikan. Kesannya apa? Orang umat Islam mencontohinya, umat Islam memanfaatkan daripadanya. Abu Hurairah tu dalam hadis Bukhari. Adalah hadis Bukhari. Dia cerita, dia duduk di belakang rumah Nabi, duduk tunggu apa? Tunggu makan. Abu Hurairah duduk di belakang rumah Nabi, tunggu apa? Tunggu makan. Antara kritikan golongan musyasyriqin, orientalis kepada hadis-hadis Abu Hurairah. Depa tak pakai hadis Abu Hurairah ni. Antaranya sebab apa? Abu Hurairah ni dia duduk, dia bukan ni tengah pun, dia kira makan je. Kita jawablah, kita jawab. Abu Hurairah menceritakan kebenaran, betul. Dia bukan orang sana, orang susah. Tapi dia melazimi Nabi SAW. Dia lazimi Nabi SAW. Dia ambil ilmu daripada Nabi. Hadis-hadis Nabi dia kumpulkan. Dan bukan saja dia ambil dari Nabi, bahkan dia ambil dari sahabat-sahabat Nabi. Dia Allah bagi kekuatan untuk ingat. Disebabkan dalam hadis Bukhari kan, Nabi kata siapa yang nak hamparkan apa ni kain untuk aku duduk ni. Yang mana kalau siapa hamparkan ni, Allah jadikan dia ingat apa yang aku sampaikan dan tidak akan melupainya. Abu Hurairah pun hampak kain dia, tak Nabi dulu, dan Allah anugerahkan kepada kekuatan mengingati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini cerita dia. Jadi apa yang Nabi buat? Bagi makan sehingga melahirkan seorang tokoh hadis besar daripada kalangan sahabat Nabi. Okay, bagi makan. Tuan-tuan dan puan-puan, so kita jangan ambil mudah untuk kerja kebajikan. Ha? Yalah, kita memang kita tak mampu untuk nak kehidupan kita sepenuhnya. Kalau boleh jadi macam Masya Allah rahimahullah Ustaz Wahab, antara contoh yang cukup saya kagumi. Kemarin pun di kedutaan Saudi kita sebut-sebut nama dia, bila dia tanya, bila kedutaan Saudi tanya siapa yang buat kerja-kerja kebajikan, buat pergi kepada orang-orang new Muslim, mu'alaf dan sebagainya, kita sebut nama dia, sebut Ustaz Abdul Wahab. Kita sendiri tak rahimahullah terkenal dengan stokin merah, stokin kuning dia. Hak tu je lah dengan betul vest dia. Hak tu lah pergi mana-mana hidup dia. Tuan-tuan, ha? Kita cakap kita nak buat benda tu, macam wallahualam, kita tak ada masa untuk tu. Tapi jadi sikit-sikit, yang mana kita boleh bantu, takat-takat kita boleh usaha, kita cuba takat-takat mana kita bantu. Taklah bererti kita nak tinggalkan agama semua, tak. Ini asas kita. Tapi pada masa yang sama, kita kena ada masa untuk itu. Kena ada masa walaupun untuk itu. Wallahu'ala. Okay, seterusnya kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia kata apa? Dia kata Zaq ta'mil iman man radiyya billahi rabbahu bin islamidina Muhammadin Rasulullah. Seseorang akan, itu akan merasai kemanisan iman bagi mereka-mereka yang redha Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan baginya, Islam itu agama baginya, dan Muhammad itu Rasul baginya. Dan redha dengan qada Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk dalam seseorang dapat merasai kemanisan iman. Ibn Mas'ud, ini kata sahabat Nabi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata dia? La'an a'ubba ala jamratin au aqbida au an aqbida alaiha hatta tabrat fi yadayya ahabu ilayya min an aquna li syai'in qadahu Allah laytahu lam yakun. Subhanallah. Sahabat Nabi dia kata apa? lebih baik daripada aku, lebih baik aku gigit bara api ataupun aku genggam dia sehingga dia sejuk di tanganku, lebih aku sukai daripada aku menyebut sesuatu yang telah Allah tetapkan perkara tersebut berlaku ke atasku, moga-moga dia tak berlaku. Maknanya daripada dia nak sebut, contoh dia dikenakan sesuatu musibah dan bala, dia nak sebut kalaulah benda ni tak berlaku, dia takkan sebut. Lebih baik dia gigit bara api sampai jadi sejuk, genggam bara api dari sampai sejuk, daripada dia sebut perkara tersebut. Sebab iman bahawasanya ini adalah ketentuan Allah yang ada kebaikan untuk kehidupan sahabat Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, yang keempat, poin yang keempat, al-jaza' wa 'adamur ridha la yanfa'. Mengumum-umum dan tak ridha tak ada manfaat. Wahai orang yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa ujian, mengumum dan juga tidak ridha ni satu benda yang tak bermanfaat. Kata Yahya bin Mu'ad, kata dia, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ma laka ta'assaf 'ala mafqudin wa la yarudduhu 'alaika al-fawt?" وَمَا لَكَ تَفْرَحُ بِمَوْجُودٍ لَا يَتْرُكُ فِي يَدَيْكَ الْمَوْتِ. Wahai anak-anak Adam, apa pasal kamu, apa pasal kau nak menangisi sesuatu yang telah hilang, yang tak mampu dikembalikan kepada tangan? Dan apa pasal kamu nak seronok sangat dengan benda-benda yang ada di sekeliling kamu ini, yang mana kamu takkan dapat pegang dia sampai kamu mati? Dia bagi kepada kita, Yahya ibn Mu'ad, orang tokoh ilmuan, dia berikan kepada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Yang dah pergi tinggalkan kita ni, kita nak apa lagi ni, kita doa, tak guna, tak boleh patah balik. Dan yang ada ni, jangan kita syok sangat. Sebab semua ni takkan kekal di tangan kita. Syok lah, ada yang ni, syok ada yang ni. Takkan kekal di tangan kita. So, berpada-pada kita imbangi antara kedua. Okay, tu poin yang keempat. Poin yang kelima, ma'rifatu tabi'ati dunya wa annaha dar ana, mengetahui tabiat dunia. Dunia ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kesusahan, penat lelah. Susah dunia ni. Tentu, walaupun kata dunia ni nikmat, tapi susah. Susahnya apa? Susah nak pergi ke syurga tak senang. Ada kebaikan yang memudahkan kita masuk syurga, tapi tak senang. Sebab ujian, tempat ni tempat ujian. Test. Okey? Sebab tu dia bawa perkataan Ibn al-Jawzi dalam tulisan dia, Tasliyatu Ahli al-Masa'ib. Dalam tulisan Tasliyatu Ahli al-Masa'ib, maknanya khabar gembira bagi orang yang ditimpa musibah. Kata Ibn al-Jawzi yang dengan perkataan dia, "Amma ba'd, fa inni ra'aytu 'umuman an-nas yanzaji'un li nuzulil bala' inzi'ajan yazidu 'ala al-hadd ka'annahum ma 'alimu anna ad-dunya 'ala dha wad'at wa hal yantadhiru as-sahih illa as-saqam wal-kabir illa al-haram wal-mawjud siwa al-'adam." Ini dia memang hebat ni, ayat ada ni. Dia kata lagi, "Walaula anna ad-dunya daral ibtila' لم تعتور فيها الأمراض والأكدار ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأغيار ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظا للمؤمن منها." Dia kata, "Amma ba'd, sesungguhnya aku telah melihat umum manusia, ramai manusia, bila diturunkan bala ke atas mereka, ia mengganggu urusan kehidupan mereka, sehingga gangguan tersebut telah melepasi hak yang sepatutnya mereka hadapi." Contohnya, sepatutnya bila tipu ujian sahabat, tapi dia ada lebih hak. Wah, mengumut, marah. Bukan kita tak boleh sedih. Boleh sedih. Boleh menitiskan air mata. Nabi menitiskan air mata dengan pemergian anak-anak, kewafatan anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Nabi sedih. Tapi bagi ada hak. Nabi tegur orang, Nabi kata, "Laisa minna apa ni? Golongan-golongan latamal hudud wa syaqqal wujub, yang pukul-pukul muka dan juga yang koyak-koyak baju ketika pada bersedihan." Tak boleh, ada hak dia. Tapi kata Ibn Jauzi, aku tengok ada orang yang bila ditimpa kesusahan ke atas dia telah melepasi hak tersebut, berlebihan. Kata dia, seperti mereka tidak tahu bahawasanya dunia ini, itulah dunia yang dihidangkan kepada mereka. bukankah, dia tanya, bukankah kesihatan yang menunggu kesihatan itu adalah sakit? Bukankah yang menunggu usia itu, yang tua itu adalah kematian? Dan bukankah yang menunggu sesuatu yang ada itu kepada tidak ada? Maknanya tak mahu, dunia tak kekal. Itulah proses dunia. Jadi sebab tu kena terima keadaan tersebut. Sebab ni semua ni dia bersusun. Yang ada pada tak ada. Asal duk ada kemarin. Kemarin baru aku duk sembang dengan dia, Allah. Kemarin. Tersusun. Bukan kita kata nak suruh syok gembira tak, tapi kita susun supaya kita tidak berlebihan dalam mendepani perkara. Okey, tuan-tuan sekalian. Dari kita kata apa? Kalau dia kata dunia ini bukan merupakan tempat untuk diujian, maka takkan ada penyakit, takkan ada kesakitan, dan takkan ada kesusahan yang akan Allah timpakan ke atas para nabi dan manusia yang terpilih. Nabi memenang ujian. Apa ujian pada Nabi Ayub? Apa ujian pada Nabi Yusuf? Apa ujian pada Nabi Musa? Apa ujian pada Nabi apa lagi? Ibrahim, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dahsyat ujian Allah timpakan ke atas nabi. Kalau dunia ini bukan tempat ujian, takkan ada ujian pada makhluk yang Allah pilih khas. Depa tu terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi depa pun kena timpa ujian. Ada pikak lagu tu. Saudara muslim. Dia kata kalau sekiranya dunia diciptakan untuk lazat semata-mata, maka tidak ada keperluan untuk orang beriman berada di dalam. Tak ada keperluan. Apa ada keperluan? Tak perlu kita nak cari siapa iman, siapa tak iman. Sebab lazat semua tak ada masalah apa. Tuan-tuan dan muslim, wallahu'alam tu statement Ibn Jauzi. Jadi kita kena faham tabiat dunia yang ni nak menjadikan kita berhadapan dengan musibah, dapat kita kawal dia, kita dapat kita kontrol tindakan-tindakan kita, sehingga menjadikan musibah itu satu rahmat kepada kita. Yang keenam, ma'rifatu thawab as-sabril 'azim. Kita kena tahu bahawasanya ganjaran pahala bagi orang yang bersabar itu sangat besar. Sangat besar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan kepada orang-orang yang sabar itu pahala-pahala mereka bighairi hisab. Tanpa mampu mereka menghitung, tanpa hisab. Sabar. Okay. Ganjaran besar bagi golongan-golongan yang bersabar. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika mana Abdullah bin Mutarrif, anak dia meninggal. Abdullah meninggal. Mutarrif keluar. Dia tengok orang uruskan jenazah anak dia. Orang yang pakai baju-baju yang cantik, kemudian ada wangi-wangian. Kemudian dia tanya, yamutu Abdullah thumma takhruj fi thiyabi mithli hadha muddahinan. Abdullah meninggal dan kemudian kamu keluar daripada rumah dengan memakai pakaian dengan wangi-wangian seperti ini, dia kata. Dia kata, fa askitin laha wa qad wa'adani rabbi tabaraka wa ta'ala thalatha khisal kullu khislah minha ahabbu ilayya min ad-dunya kulluha. Aku bukan nak perlu pakaian wangi-wanginya apa semua ni. Sebab Allah janji tiga perkara untuk kita semua, untuk aku dan kita semua, yang mana setiap satu daripadanya aku cintai daripada dunia dan segalanya. Satu dia kata, firman Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, alladheena idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hampa duk main bau wangi-wangi ni semua, pakai kita cantik ni, aku tak perlu semua ni. Allah dah janji tiga perkara bagi aku. Allah uji aku sekarang ni dengan kematian anak aku. Allah kata apa? Alladheena idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang ditimpa ke atas mereka musibah. Ha? Alladheena idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Allah namakan golongan yang bercakap seperti ini? ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah golongan manusia yang Allah akan selawat ke atas mereka, Allah doa ke atas mereka, dan juga mereka akan mendapat rahmat, dan mereka lah semua golongan yang mendapat petunjuk. Tiga. Bila dia tiba musibah istirja, tahu pahala besar daripada bersabar. Okey. Kemudian yang ketujuh, thiq bi huduthil farj min Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aita amran la tastati'u ghayyarahu fasbir wantadhiril farj. Dia kata apa? Percayalah akan datang masa kelapangan untuk kita ketika mana kita ditimpa musibah. Kena percaya benda tu. Kadang-kadang bila orang ditimpa musibah ni, dia macam, dia kata blur, dia macam tak ada lah hidup dia, macam tak ada, tak ada jalan, jalan buka lah, tak ada, orang kata apa, tak ada cahaya lah, buntu lah. Percayalah akan ada cahaya, akan ada pintu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kena percaya yang tu. Sebab apa? Sebab kata tadi dalam Al-Quran, apa dia? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama-sama dengan kesusahan itu akan ada senang kelapangan. Yang tu kena percaya. Bila tak percaya yang tu ni, ya Allah, habislah aku, gelaplah kehidupan aku, dah habis dah. Tak boleh. Dan ha? Sama kita kena percaya. Kemudian yang kelapan, ista'in billah walja' ilaih watlub minhul ma'una. Ketika mana berlaku untuk menjadikan kita musibah ni, menjadikan kita sabar, menjadikan kita rasa ia rahmat kepada kita, Allah sayang kepada kita, hendaklah kita memohon pertolongan hanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekati dia dan minta pertolongan hanya daripada dia. Masalah ni, masalah musibah ni. Tuan-tuan, sebenarnya kita ada ruang tu, ada lah, tapi kadang-kadang kita ni abaikan. Banjir ini kadang-kadang tak ada, minta maaf kan, ini saya kena sampaikan. Kadang-kadang orang sampai tak mayang, tadi kita banjir. Mayang lah, tak mayang. Tuan-tuan, musibah. Bila musibah ni, patutnya kita kena dekat dari dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ke, salat dia tak ada tinggal. Susah salat jamak. Apa masalah kita banjir? Kalau hujan pun Nabi jamak, sallallahu alaihi wasallam jamak, apa tak lagi banjir? Rumah tak nak masuk, duduk susah dan sebagainya. Hujan antara sebab musabab jamak hujan, walaupun sebahagian ahli ilmu mengharuskan hujan biasa-biasa pun tak apa, boleh jamak lah. Tapi dengan syarat i'lan oleh imam. Sebab apa? Sebab asasnya bila hujan ni susah nak main masjid. Nampak? Jadi tu imam zuhur jamak siap dengan asar. Saya pergi ikut. Orang payah nak main asar. Nampak? Apa tak lagi banjir? Macam mana? Ini kemudahan yang Islam sediakan. Tapi kadang-kadang orang ni, musibah ni sepatutnya dekat dengan Tuhan, dia jadi lagi jauh. Tak mayang, tak ada apa pun, tak ada merungut lagi dan sebagainya. So ini kena diperbaiki dan diperbetulkan. Sebab tu dia, untuk kita nak capai, nak capai kesabaran ni, kena ada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, permohonan dan kepada tawakal, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila Allah kata wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah, dan tidaklah kesabaran yang kamu cuba lahirkan itu melainkan ia adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana Allah saja. Kita bukan sabar ni aku tahan saja, tak, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa tu kita akan rasai kemanisan musibah yang kelak pahit ni, kita akan rasa manisnya insyaAllah. Kemudian tasyaan yang kesembilan, innama sabru in inda sadmatil ula. As-sadmatil ula ni maknanya sabak ni dia mai awal tu, kita kena kontrol lah. Musibah yang kita timpa ni, dan ada hujung, dah buat macam-macam, dah patut berhujung baru nak sabak. Hak mula mai tu. Yang ni ni yang terhebat sebenarnya. Bila kata Nabi di dalam hadis an Anas, dia kata, "Marran Nabi bi imra'atin tabki 'inda qabrin." Nabi lalu seorang perempuan yang sedang menangis, lalu bersama perempuan yang sedang menangis di tepi kubur. Nabi kata dekat dia, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Dia kata kat Nabi, "Ilaika anni fa annaka lam tusib bi musibati. Pilah, pi jauh-jauhlah, jangan mendekati aku lah, engkau tak berhadapan dengan musibah yang aku hadapi. Perempuan ni walam ta'rif faqila laha innahu an-nabi. Dia tak tahu kata dia bercakap tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak teriak aku buat ni. Nabi Muhammad kata takutlah kamu kepada Allah, bersabarlah kamu. Dia katakan Nabi pijajolah, hang tak hadapi macam apa yang aku hadapi tadi, musibah. Dia tak tahu kata Nabi. Fa'atat baban Nabi falam tajid indahu bawabi. Faqalat lam a'rifuka. Faqala innama sabr 'inda as-sadmati al-ula. Dia mai dekat pintu rumah Nabi SAW dan dia tak mendapati Nabi ada pintu tutup dan sebagainya. Dia kata dekat Nabi, aku tak tahu kau tadi ya Rasulullah, aku tak tahu kau. Maka kata Nabi, innama sabr 'inda as-sadmati al-ula. Kesabaran itu adalah ketika mana berlaku satu ujian mai kepada kita, masa tu sebenarnya yang menguji kita untuk memastikan kita kekal sabar. Hak awal, siapa beri sabar Allah, insyaAllah dia boleh kontrol semua. Macam mana kita nak kontrol itu, tu taruh bersedia. Okey. Kemudian yang ke-10, ini ada lagi 4 ya. Yang ke-10, tarkut tashakki fayambari an tahfadha lisanaka an syakwa li ayyi ahadin siwallah azza wa jalla. Meninggalkan ni apa ni, mengadu-ngadu. Habis mai kau ni mengadu, mai kau ni mengadu, mai kau ni, tuan-tuan. Mengadu lebih-lebih ni jangan. Takat kita nak beritahu sebab tanggungjawab. Contoh mimpin mana-mana mai kau nak beritahu ni, tok sini jalan ni, ni tempatan banjir kau, yang ni kawasan ni nak kena tambah telaga kau, kawasan ni tak ada lagi ni. Buatlah longkang sikit kau contoh. Yang tu tak ada masalah beritahu, tetapi mengadu-mengadu pengaduan yang lebih-lebih sambil ada rungutan marah-marah dan sebagainya, itu tak boleh. Ia dilarang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu bila Nabi Allah Yaqub qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yaqub ni tuan-tuan, sedih dia terhadap kehilangan Yusuf alaihi salam. Apa dia beritahu? Segala aku mengadu ni, kesedihan aku semuanya aku mengadu kepada Allah. Anak dia tak tahu dia sedih, tak perasan. Tapi tahu kata bapa dia sedih tapi tak perasan, sebab dia mengadu aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Maimun ibn Mihran dia kata apa? Innan nas yu'ayyirun wa la yaghfirun, wallah yaghfir wa la yu'ayyir. Ulama tokoh Maimun ibn Mihran dia kata sesungguhnya manusia ni dia mengadu-ngadu. Orang kata mengacu banyak sangat mengacu. Nampak? Tetapi mereka susah untuk mengampunkan manusia. Mengadu banyak tapi memaafkan orang susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa hamba dia. Dan Allah tak perlu tak Allah Subhanahu wa taala tak mengadu apa, kita dia ampunlah semua. Manusia dia mengadu-ngadu, tapi bila main time dia, orang mengadu kepada dia, dia tak boleh fulfill apa kemampuan dan kehendak orang tu. Tapi untuk diri dia, dia nak orang laksanakan ke atasnya. Tanggungjawab dia tak buat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah tak mengadu dengan siapa. Dia bebas daripada yang suci, daripada memerlukan sebarang aduan-aduan dan sebagainya. Dia tak perlu. Tapi dia Maha Mengampun. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ke-11, iyyakal wal ghadab 'inda al bala, hendaklah kamu jauhi sifat marah ketika mana berlaku bencana. Kerana marah itu dia menafikan kesabaran kita. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makhzub. Allah tegur peristiwa Nabi Yunus alaihi salam. Yang mana Nabi Yunus alaihi salam, Allah uji dia, dia marah pada kaum dia. Dia dakwah tak sampai. Dia pun tak mau terima. Kono dan sebagainya. Sehingga Allah uji dia ditelan oleh ikan hut, nun, paus. Dengan nama dia lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Allah kata fasbir, sabarlah dengan hukum Tuhan. Jangan kamu jadi seperti Tuhan punya ikan hut, paus. Yang ni dia ditelan oleh ikan paus kan? iznada wa huwa makhzum. Bila dia pergi berdakwah keluar orang ni, dia marah. Tak boleh, sabar, sabar. Jadi kita pun tuan-tuan dan sekalian, bila ditimpa ujian bala Allah Subhanahu wa taala, sabar. Jangan kita marah. Elakkan marah. Kemudian yang ke-12, la tasta'jil, jangan gopoh. Jangan gopoh. Fawwid amruka ila Allah wa khudh bil asbab wa la tasta'jil fa kull ya'ti bi qadar. Ha? Kamu cepat-cepat kembalikan urusan ini kepada Allah dan jangan kamu terlalu gopoh. Ingatlah semua yang datang ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu ceritakan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Khabbab bin Arat, dia kata syaqawna ila an-nabi wa huwa mutasawwit bi mutawassit mutawassit bi burda fi dhilli al-Ka'bah wa qad laqayna min al-musyrikin shidda. Dia kata kami mengadu kepada Nabi SAW dan Nabi duduk di bawah kelambu Kaabah, melindungi di bawah Kaabah ni. Okey. Dan ketika itu kami berhadapan dengan tekanan dahsyat daripada kaum musyrikin. Faqulna, kami kata kepada Nabi, ala tad'u Allah, ya Rasulullah, tidakkah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqa'ada wa huwa muhammir wajhuhu. Nabi duduk dalam keadaan merah wajah Nabi. Nabi kata kepada dia, kana ar-rajul fi man kana qablukum يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بمن شعر فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين فما يصله ذلك عن ديني والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Ada lelaki dulu, zaman dulu ni, dia ni ditangkap, dikorek lubang, okey, diletak di dalam lubang tersebut dan kemudian ditanam dia, kepala dia tinggal di atas, dibawa ke gergaji besi dan juga digergaji kepala dia sehingga kepala terbelah dua. Perkara tersebut tak menjadikan dia meninggalkan agama dia. Dan demi Allah, urusan ini akan selesai. Maknanya tekanan orang musyrikin ke atas orang Islam akan tamat. Sehingga akan sampai satu masa, orang yang naik haiwan tunggangan ni, dia dapat menunggang daripada Sana'a ke Hadramaut tanpa ada rasa takut kecuali kepada Allah. Juga tanpa rasa takut kepada serigala-serigala. Sebab dia bawa pengembala. Tetapi kalian semua bopoh. Jangan bopoh. Jangan bopoh. Tuan-tuan bopoh. Ditimpa musibah, jangan gopoh nak jump to conclusion, nak tuduh orang, nak salah orang dan sebagainya. Jangan. Okey. Kemudian yang ke-13, la tayas wala tastalim wala taslim li tathbit asy-syaitan la tayas mahma kan shiddatul bala. Jangan putus asa, kerana putus asa ni menjadikan kita dekat dengan syaitan. وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّ. Rahmat yang Allah bagi pada kita, jangan kita mengkufuri. Banyak lagi nikmat yang kita dapat. Kita diuji dengan ujian seperti ini, banjir ke apa dan sebagainya. Tapi ada lagi nikmat lain kita dapat. Nikmat nyawa kita, nikmat ahli keluarga kita, nikmat pemikiran kita, nikmat kebolehan kita, nikmat makan minum kita, hubungan silaturahim kita, banyak lagi yang kita boleh. Jadi jangan sama sekali kita cepat berputus asa, kerana putus asa ini dikategorikan sebagai golongan yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan yang keempat, yang terakhir adalah at-ta'ammul fi qasasis sabirin, meneliti kisah-kisah generasi terdahulu yang bersabar. Baca kisah depa, ta'ammul, teliti. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, dia Ibnu Al-Qayyim dalam Fawaid dia kata, aina anta wat tariq, mana kamu semua ni dengan jalan yang lurus, jalan yang benar. Tariqun ta'iba fihi Adam, jalan yang mana Adam penat. Adam tu ditimpa ujian, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga. Susah dia. Asal dia senang-senang elok. Allah uji Adam alaihi salam. Jalan yang Adam pun penat. Nuh alaihi salam wa najali ajlihi Nuh. Okey, warumiya finnar al-khalil. Jalan yang mana Nuh alaihi salam berjaya lalui dia juga dengan kesusahan dihadapi anak dia sendiri tolak dakwah dia. Dan jalan yang mana warumiya fihi an-nar al-khalil. Ibrahim alaihi salam dilempar dalam api. Ini jalan yang dia pilih. Wa'd' lidzbah Isma'il. Jalan yang mana Isma'il alaihi salam ditumbangkan untuk disembelih oleh bapanya sendiri. Wa bai'a Yusuf bi thamani khams. Jalan yang mana Yusuf alaihi salam dijual dengan nilai 5 dinar dirham. Walabitha fi sijin bid'i sinin. Jalan yang mana Yusuf alaihi salam dipenjara beberapa tahun dalam penjara. Wanushra bil minshar Zakaria. Jalan yang mana Zakaria alaihi salam dicabar dengan menggunakan gergaji besi. Jalan yang mana dhubiha Sayyid al-Hasur Yahya. Jalan yang mana waqasat darar Ayyub. Jalan yang mana Ayyub alaihi salam diuji dengan penyakit yang teruk. Jalan yang mana zad alal miqdar buka'a Daud, kesedihan Daud alaihi salam. Jalan yang mana saral ma'al wahsh, dan yang penuh dengan keganasan zaman Isa alaihi salam. Okey, dan jalan yang mana Muhammad alaihi salam lalui dengan penuh keperitan dan kesusahan. Wa tazha anta billahi wal la'ab, sedangkan kamu berada di jalan yang penuh dengan kemewahan dan juga kelarawan lawa. So dia kata, mana kita dengan mereka? Sebab tu baca kisah-kisah mereka, teliti riwayat hidup mereka. Dia akan menjadikan kita berhadapan dengan musibah. Musibah itu rahmat bagi dia. Jadi saya kira cukup di situ dulu, tuan-tuan dan puan sekalian, sedikit perkongsian 14 perkara. Bagaimana kita menjadikan musibah itu untuk meningkatkan kesabaran kita, seterusnya menjadikan ia rahmat dalam kehidupan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Masjid Petrobong sediakan tempat untuk kita berprogram pada pagi ini. Insya-Allah kami akan bergerak ke Masjid Zurud dekat sini kan. Masjid Zurud, dan kemudian sebahagian dari kumpulan akan bergerak ke Bukit Bendera. Terima kasih kepada sahabat-sahabat daripada UUM pun datang. Ada pelajar-pelajar mereka dan juga ada sahabat-sahabat daripada USM. Seterusnya sahabat-sahabat ada Fokus, ada kelapangan, dan tuan-tuan ada kelapangan bolehlah join. Kami tak ada apa pun, kita tu membantu sedikit sebanyak yang kita ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hitung sebagai amanah yang soleh di akhirat kelak. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan, jadikan kuliah pada hari ini ilmu sedikit sebanyak yang kita perolehi, dapat kita sampaikan dan dapat kita praktiskan. Mudah-mudahan ia musibah yang kita hadapi seperti mana saya katakan tadi, ia jadi satu rahmat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada program sampai semangat di sini.